Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan risalah An-Nasaih Al-Musalsalah. Sekarang kita sampai kepada nasihat yang ke-29. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-29. Min nafaisi nasaihil ulama. Di antara nasihat ulama yang berharga, nafais nafisa yang berharga. Ini bagian pertama. Dan nanti pada silsilah yang ke-30 bagian yang kedua. Pada dua silsilah ini ana bawakan beberapa aqwal ulama ul masyayikh sekarang atau ulama yang terdahulu yang berisikan nasihat-nasihat penting untuk kita semua sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan renungan. Lana aw alaina. Baik nasihat itu bagi kita atau atas kita. Kalau nasihat tersebut lana untuk kita, sesuai dengan apa yang ada pada kita selama ini, fanahmadullah ala taufiqih, maka kita memuji Allah, bertahmid kepada Allah atas taufiqnya kepada kita. Itu murni taufiq dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita isabatul haqq, menepati kebenaran. La bihaulina wala biquwatina wala biilmina. Bukan dengan daya dan kekuatan kita, bukan dengan ilmu kita. Murni taufik dari Allah Azza wa Jal, maka kita bertahmid kepada Allah atas taufiknya. Namun apabila isi nasihat tersebut alaina, atas kita, artinya apa yang selama ini kita lakukan, yang kita kerjakan salah. Nasihat ini menegur kita, menasihati kita. Maka kewajiban kita ialah yang pertama qabulun nasihat. Menerima nasihat. Yang kedua mahabbatun nasih. Mencintai orang yang menasihati kita. Mendoakan kebaikan untuknya. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi binasihati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang memberi hadiah kepada aku dengan menyebutkan keaiban-keaibanku pada nasihatnya. Kita cintai dia. Kita berterima kasih kepadanya yang telah menunjukkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Dan yang ketiga ialah ar-ruju' ilal haqq. Kembali kepada kebenaran. Kembali kepada al-haq yang termaktub di dalam nasihatnya para ulama dan para masyayikh. Yang keempat ialah islahun nafs. Memperbaiki diri untuk masa akan datang yang lebih baik. Apa yang salah, apa yang keliru diperbaiki. Rujuk daripadanya kepada al-haq dan memperbaiki diri dengan menghiasi diri, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hak. Yang sesuai dengan arahan-arahan bimbingan-bimbingan para ulama. hadza mutawadhi, ini adalah sifatnya orang yang tawadhu lil haqq, tawadhu lil haqq, tawadhu tunduk kepada kebenaran. Siapapun yang menyampaikan nasihat tersebut, dan ini adalah muwaffaq, ciri seseorang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, ciri orang yang mendapatkan kebaikan. Dan ini harus ada pada kita. Sehingga kita mengambil ibrah, mengambil nasihah, mengambil faedah dari semua teguran, semua nasihat yang sampai kepada kita. Lana aw alaina. Tidak ada seseorang pun yang kebal kritikan. Tidak ada seseorang pun yang melebihi atau di atas nasihat. Laisa ahadun fauqa nasiha. Kullun nasihun wa mansuh. Masing-masing bisa menasihati dengan apa yang dia miliki dari ilmu, dan dia pun siap dinasihati. Dikarenakan dia manusia biasa yang pasti jatuh dalam kesalahan atau kemungkaran atau kealpaan atau kekhilafan ataupun yang lainnya. Maka jadilah orang yang mutawadhi, yang tawadhu. Jangan jadi mutakabbir. Mutawadhi, selamat insyaAllah. Mutakabbir, binasa. Sekarang atau di masa akan datang. Na'udzubillah. Kita baca yang pertama ucapannya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah. Fa'akul. Qala Asy-Syaikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Idza akhta'a akhuka, apabila saudara kamu salah, fansahhu billin, maka nasihati dia dengan lemah lembut. Waqaddim lahul burhan aw waqaddim lahul hujjata wal burhan, dan persembahkan kepada dia, berikan kepada dia di muka, di depan, hujjah dan burhan, argumentasi, bukti-bukti ilmiah yang menjelaskan kamu salah dalam masalah ini. Yanfa'ahu Allahu bidzalik. Allah akan memberi kemanfaatan kepada saudara kamu dengan cara seperti itu. Amma an tajlisa wa tatarabbasa. Adapun engkau duduk, engkau mencari-cari tarabbus, mengintai-ngintai ayukhti'a fulan, supaya kamu mendapatkan informasi fulan salah. Wataqum mutusyi'u huna wa hunak, lalu kamu bangkit menyebarkan ke sana kemari anna fulan fa'ala kadza wa kadza, si fulan telah berbuat demikian dan demikian, dia salah demikian, dia salah begitu, mencari-cari aib kesalahan saudaranya. Begitu mendapatkan aib tadi, kesalahan tadi, langsung dia tampil menyebarkan kemana-mana, fulan telah berbuat demikian. Kata Syekh, fahadihi turuqus syayatin, maka ini tariqahnya para setan. Walaisa turuqus salafiyin, dan bukan tariqahnya salafiyin. Lihat di Bahjatul Qari halaman 107. Ikhwan fillah azzakumullah, dari kalamnya Syekh Rabi ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan al-mukhti, orang yang jatuh dalam kesalahan. Al-mukhti ini minimal bisa kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah seseorang yang masyhur bin hirafih. Masyhur dengan penyimpangan-penyimpangannya. Masyhur dengan kebid'ahan-kebid'ahannya. Dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ashabil ahwa'i wal bid'ah, dengan ragam hizbiyah yang ada, dengan ragam bid'ah yang ada, dengan ragam firqah yang ada. Masyhur bil inhirafi wal bid'ah. ternyata dia jatuh kembali pada sebuah kesalahan, pada sebuah kemungkaran, pada sebuah penyimpangan. Maka gabungkan dalam daftar penyimpangan dia. Ya, mereka dibantah dengan ilmiah, dengan hujjah wal bayan, seperti yang disebutkan dalam nasihat yang sebelumnya, rad alal mukhalif wala karamah. Ditambahkan kesalahan-kesalahan yang baru mereka lakukan. Dahulu mereka begini, begini, begini, belum bertaubat. Sekarang mengerjakan ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Insaf disebutkan sesuai dengan kadar kesalahan mereka. Dibantah dengan hujjah wal bayan, dengan ilmiah. Wala karam. Ada wabah. Yang kedua adalah al-mukhti' huwa sunni yang dibahas sekarang ini. Yang jatuh dalam kesalahan akhuka, saudara kamu semanhaj. Sunni salafi. Masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan salafiyahnya. Tidak dikenal sebelumnya sebagai orang yang munharif. Yang menyimpang. Tidak dikenal sebagai sahibu hawa. Akhuka fillah. Manusia biasa. Ada salahnya, ada benarnya. Ada tergelincirnya. Maka sikapnya dijelaskan oleh Syekh Rabi di sini. Kalau yang salah adalah saudara kamu. Maka nasihati dia dengan lemah lembut. Sampaikan hujjah, sampaikan bayan, burhan dengan ilmiah, dengan cara bijak kepada dia. Allah akan memberi kemanfaatan kepadanya. Sehingga beda antara al-munharif al-mukhti dengan as-sunni al-mukhti. Kalau khotoknya sepakat, kesalahan sepakat ditolak. Tidak diterima, jangan diikuti. Salah, salah. Siapapun yang melakukannya. Tapi cara penyikapannya berbeda. Ketika yang mukhti, seorang munharif, caranya seperti yang bukan di awal. Tapi kalau yang mukhti, yang salah seorang sunni salafi, ini yang disampaikan sama Syekh Rabi bin Hadi. Dibedakan. Dan jangan salah alamat. Dari sebagian mumayyi'in, ahlu tamyi'. Mereka kadang menggunakan kalam masyayikh seperti ini untuk menerapkannya pada hizbiyin. Ya, dia masih muslim. Akhuka masih muslim. Nasihati dia dengan cara lemah lembut. Sampaikan hujjah, bayan kepada dia dengan bijak. Wahada ikhwani, wahada tablighi, wahada sururi, wahada tahriri, wahada mumayyih, wahada halabi, wahada ila akhirnya dari kalangan orang-orang yang masyhur dengan penyimpangannya. Dituntut kita untuk rifkun walin, lemah lembut kepada mereka, santun kepada mereka, tegur mereka dengan baik-baik, nasihati mereka dengan baik-baik. Anta salah alamat. Bukan kepada mereka penyikapannya seperti itu. Tapi kepada ahlu sunnah jamaah salafiyin, penyikapan yang dibawakan sama Syekh Rabi ini. Oh ya subhanallah. Mereka dari kalangan mumayyi'ah ini ketika menyikapi al-munharifin, al-hizbiyin menggunakan kalamnya Syekh Rabi seperti ini. Rifkun walin. Tapi ketika berhadapan dengan salafiyin, dengan ahlu sunnati wal jamaah, lupa dengan kalamnya masyayikh seperti ini. Syiddah. Keras mereka mensikapi salafiyin. Dikatakan sebagai jamaah tahdir. Dikatakan sebagai ghulat. Orang-orang yang ekstrim. Dikatakan sebagai haddadiyah. Dikatakan sebagai mutasyadidah. Na'udzubillah. Walah syafaqa wala rahmah. Wala rifqun wala lin. Terbalik. Sehingga pada mumayyi'ah ada tamyi' min wajhin. li ashabil bid'ah wal inhiraf ada tasydid wa syidda min wajhin akhar ala ahli sunnati was salafiyin. Salah. Yang benar apa yang dijelaskan di atas. Bedakan yang mukhti', kalau dia usarnya munharif sahibu hawa yang mukhti' wala karamah. Syiddah, tahzir dengan ilmiah. Tapi ketika sunni yang mukhti' rifqun walin. Ada huwa. Ini terkait dengan mukhti'nya. Yang kedua yang bisa kita ambil dari kalam yang Syekh Ibnu Hadi di sini, barakallahu fikum, dari sisi tariqah nasihatnya. Ya, tariqah nasihatnya. Khusus untuk seorang sunni yang mukhti', seorang ahlu sunnah salafiyin, seorang sunni salafi yang masyhur dengan salafiyah, dengan sunnahnya, jatuh dalam kesalahan. Di sini Syekh membawakan satu tariqah yang benar dan satu tariqah yang salah. Tariqah yang benar disebutkan sama beliau, menasihati dengan lemah lembut, menasihati dengan hujjah wal burhan bil hikmah. Ya, empat mata dalam menyampaikan nasihat kepada dia. Dengan penuh rahmah, dengan penuh syafaqah. Mengharapkan taufik wal hidayah dari untuknya. Ini tariqah yang nasi'ah kata beliau. Yanfa'uhu Allahu bidzalik. Allah akan memberikan kemanfaatan kepada dia dengan tariqah seperti ini. Ini tariqahnya masyayikh, tariqahnya ulama, tariqahnya salafiyin. Ditegur kesalahannya, dinasihati kesalahannya dengan ihtiram wa takdir. Masih dimuliakan dan dihormati. Tariqah yang kedua yang dinyatakan salah adalah at-tatabbu' wa tarabbus. Mencari-cari kesalahan saudaranya yang sunni. Tarabbus, mengintai-ngintai kesalahan saudaranya yang sunni. Entah dengan cara mengirim jasus, memasang jasus di tempat-tempat saudara dia yang sunni tadi. Bahasa sekarang dengan dalam tanda kutip memasang CCTV. Atau mencari-cari kesalahan saudaranya dengan mentatabur kalamnya, mentatabur muhadaratnya, mentatabur durusnya, mentatabur khutbah-khutbahnya. Bukan dalam rangka istifadah, tapi dalam rangka untuk tatabur aurati wal akhta. Mencari-cari aib dan mencari-cari kesalahan. Tatabur wa tarabbus. Begitu dapat isya'ah. Langsung menyebarkan isu, menyebarkan kesana kemari, fulan berbuat demikian, fulan telah demikian, fulan telah demikian, fulan telah demikian. Tidak ada tasabut, tidak ada nasiha munasohah, tidak ada itu. Tarabbus wa tatabbu', thummal isya'ah. Maka Syekh mengatakan di sini, fahadihi turuqus syayatin. Ini adalah tariqahnya para setan. Walaisa turuqus salafiyin. Bukan tariqahnya salafiyin. Pelakunya jelas dinyatakan rajulun sayyi. Rajul syar. Seseorang yang jelek, yang jahat. Menunjukkan adanya penyakit hati dalam hatinya. Adanya hikdun, dendam, kesumat. Mungkin adanya hasad. Adanya adawah. Adanya bagdha. Adanya syahna. Permusuhan dan kebencian. Su'ul khuluk menunjukkan jeleknya akhlak. Dan menunjukkan kebusukan hatinya terhadap saudara dia, salafiyin ahlus sunnah. Tariqahnya dikatakan tariqah syaitaniyah, tariqah setan. Dikarenakan akan memecah belah barisan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Menjatuhkan kehormatan saudara dia salafiyin. Lebih parah lagi ketika yang diperlakukan demikian adalah para ulama sunnah, masyaikh sunnah atau du'atus salafiyin, lebih membahayakan lagi. Nah, ini adalah nasihat zahabiyah, nasihat emas dari beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Yang berikutnya. Qala Bilal ibn Sa'ad rahimahullah. Berkata Bilal ibn Sa'ad rahimahullah. Akhun laka. Kullama laqiyaka akhbaraka bi'aibin fiik. Saudara kamu. Ikhwah kamu. Saudara karena Allah. Saudara fillah. Setiap kali berjumpa dengan kamu memberitakan sebuah kaiban yang ada pada kamu. Khairul laka, itu lebih baik bagi kamu. Min akhin laka kullama laqiyaka wada'a fi kaffika dinar. Itu lebih baik bagi kamu daripada saudara kamu. Setiap kali berjumpa dengan kamu meletakkan di telapak tangan kamu satu dinar. Demikian dalam kitab Al-Majalis Al-Tainuri. Di sini Bilal ibn Sa'ad rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang akhun haqiqiyun. Saudara kita, ikhwah kita yang sesungguhnya yang hakiki. Ikhwah fillah, saudara karena Allah Azza wa Jalla yang mencintai kita. Semuanya orang-orang baik. Semuanya orang-orang khair. Namun di sini Bilal ibn Sa'ad rahimahullah hendak menggambarkan mana yang lebih baik dari yang baik-baik tadi. Beliau membawakan dua jenis, membawakan contoh dua jenis ikhwah. Yang pertama ialah saudara kita, ikhwah kita karena Allah yang tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu duniawi, sesuatu materi. Tidak pernah ngasih uang kepada kita, tidak pernah ngasih hadiah barang kepada kita karena gak mampu. Tetapi dia adalah nasih, akhun nasih, saudara kita yang selalu menasihati. Setiap kali berjumpa dengan kita, menegur kita, menasihati kita, memberitahukan kepada kita keaiban yang ada pada diri kita. Hadiahnya dalam bentuk menunjukkan aib kita. Hadiahnya dalam bentuk menasihati kita dengan menegur kesalahan kita. Setiap kali ketemu. Ya akhi, antum demikian. Gak tepat ya akhi. Rujuk kepada Allah. Jazakallah khair atas nasihatnya. Besok lagi kita gitu lagi. Itu kalau secara naluri kemanusiaan, tabiat kita sebagai manusia, kita akan jengkel. Ini tabiat yang kurang bagus. Tiap hari datang ke kita orang isinya cuma menegur, mengkritik. Kita orang salah, kita orang begini, kita orang begitu. Nasihat. Itu kalau tabiatnya jelas akan mengatakan kata-kata yang kurang tepat. Antum ini kayak malaikat raqibun atid sama kita orang ini. Semua dicatat terkait dengan kita. Antum ini kayak siapa aja terkait dengan kita. Semuanya ditegur, semuanya dikritisi. Itu kalau tabiatnya kurang bagus. Katanya Bilal ibn Sa'ad, justru ikhwah dengan tipikal seperti ini, yang dengan tulus, dengan ikhlas, menunjukkan keaiban kita, menegur kita, supaya kita memperbaiki diri, itu justru akhun yang khair lak. Saudara ikhwah yang lebih baik bagi kamu. itu menunjukkan kecintaan dia kepada kamu. Menunjukkan ketulusan ukhuwah dia kepada kamu. Menunjukkan jujurnya ukhuwah dia kepada kamu. Tidak ingin kamu, saudaranya, punya kesalahan, punya keaiban. Ingin supaya kamu sebagai saudaranya bersih dari semua keaiban. Menjadi akhun yang safi, saudara yang bersih, yang murni. Bersih dari semua kesalahan yang ada. Terbaik, ikhwah terbaik, semakin hari semakin baik. Dengan memperbaiki diri, meninggalkan, rujuk dari kesalahan yang ada kepada Al-Haq. Ada akhun shadiq, ada akhun nafi', saudara yang jujur, saudara yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Ada akhun haqiqi, ikhwah kita yang sesungguhnya. Ada khair. Yang kedua juga khair. Bukan ikhwah yang jelek, ikhwahnya khair juga. Yaitu ikhwah kita, akhun laka, setiap kali berjumpa dengan kamu, memberi hadiah kamu uang, meretakkan di telapak tangan kamu sebuah dinar. Ngasih kamu uang, ngasih kamu hadiah, ngasih kamu pemberian. Secara tabiatnya manusia senang. Enggak minta kok, dikasih. Masa kamu tolak? Kalau meminta-minta mungkin tercela. Kamu enggak minta, dikasih. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Senang kamu dikasih hadiah sama orang lain. Masya Allah, akhun khair. Ikhwah yang baik banget sama kita orang. Nah, kita dikasih ini, dikasih itu. Wah, baik, perhatian sama kita orang. Secara tabiat kita yang manusiawi ini, kita akan cenderung kepada dia. Kita akan berusaha, kalau itu suka orang baik ya, berusaha akan membalas budi kepada dia. Ini akan khair. Saudara yang baik. Bukan orang jelek, dia orang bagus. Tetapi ketika dibandingkan dengan yang pertama tadi, yang pertama lebih baik, khairun lak. Karena yang pertama itu berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kamu untuk kesempurnaan diri kamu sendiri. Orang itu kalau setiap kali tahu ada kesalahan pada dirinya dan dia rujuk, semakin sempurna dia itu, semakin bersih dia itu. Gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semakin lama semakin bersih keadaan dirinya, semakin sempurna keadaan dirinya. Itu yang terbaik. Kemanfaatan pada agama kamu, kemanfaatan pada manhajnya kamu, kemanfaatan pada akhlakiah kamu. Itu yang terbaik. Dibandingkan dengan yang semata-mata ngasih kamu hadiah, itu manfaat duniawiya saja. Dia enggak peduli entah kamu itu punya keaiban, entah kamu punya kesalahan atau tidak, yang penting dia baik sama kamu dengan hadiahnya tadi. Khair juga. Tapi ketika dibandingkan dengan yang pertama lebih khair lagi. Dan hati-hati dari tipikal ikhwah yang selalu mengatakan kepada kamu, la bas wa la tas. Tidak apa-apa. La bas. Khair insyaAllah. Bagaimana? La bas. Yang itu, la bas wa la tas. Namanya permisif. Sana sini nyaman, sama sini enggak ada masalah. Ini bukan sahabat, bukan saudara kita yang hakiki, ini menjerumuskan yang seperti ini. Kita dibikin terlena oleh kalimatnya dia tadi, enggak peduli itu perkara hak atau perkara yang batil. Enggak peduli itu menerjang keharaman agama atau kemendikan perkara yang wajib. Semua dia katakan labas walatas, labas walatas. Dulu para ulama'una, para masyayikhuna mengingatkan kita dari tipikal saudara yang seperti ini. Iyaka wa iyaka wa man yakulu laka labas walatas. Hati-hati kamu, hati-hati kamu. Dari seseorang yang selalu mengatakan kepada kamu, tidak masalah, labas, labas, dan labas. Ada agraka. menipu kamu, membuat kamu terlena. Hati-hati yang ini. Nah, demikian nasihatnya para salaf. Ya subhanallah, di zaman kita sekarang ini terbalik dengan apa yang di zaman salaf. Di zaman salafun salih, mereka sangat berterima kasih kepada orang-orang yang menasihati dan menegur mereka. Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiah kepada aku kaiban-kaibanku. Sebagian mereka memiliki azam, memiliki keinginan kalau seandainya Allah meluaskan rezeki kepada mereka, mereka akan memberi hadiah kepada siapa saja yang mengingatkan kesalahannya. Kasih fulus. Di zaman sekarang ini terbalik. Para nasihin, orang-orang yang menasihati dirinya dengan jujur, dengan penuh ketulusan, malah dibenci. Malah dibenci. Dianggap sebagai orang yang membongkar aibnya. Dianggap sebagai orang yang memecah belah keadaan yang ada, memperkeruh suasana. Padahal dia menasihatinya dengan cara yang baik. Menegurnya dengan empat mata, sembunyi-sembunyi. Di majlis khusus, menjaga kehormatan dia. Justru para nasihin yang dibenci. Allahul Musta'an. Jangan sampai kita memiliki perangai yang seperti ini. Ini perangai orang yang jauh dari taufiknya Allah Azza wa Jalla. Allahul Musta'an. Maka, pilahlah dari ikhwa-ikhwa kita, akhun shadiq. Saudara yang jujur, yang memberi kemanfaatan kepada kita. Saudara yang dengan tulus, dengan ikhlas, karena rasa cinta kita kepada kita karena Allah, mereka menasihati kita, mereka menegur kita, mereka mengarahkan kita, mereka memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Cari ikhwah yang seperti ini. Lapangkan dada kamu untuk menerima nasihatnya, barakallahu fikum. Kalau itu laka untukmu, bertahmidlah kepada Allah. Kalau itu alaika, atas diri kamu, terima nasihat tadi. Berterima kasih kepada yang memberikan nasihat. Rujuk kepada Al-Haq. Perbaiki diri kamu. Untuk di masa akan datang yang lebih baik. Ada khairun lak. Yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah. Berkata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Innal ulama al-fuqaha an-nasihin qad yaskutuna an ashasin wa asya'a mura'atan minhum lil-masalih wal-mafasid. Bahwasanya para ulama, para fuqaha yang memberikan nasihat, para nasihin, terkadang mereka mendiamkan beberapa orang. Terkadang mendiamkan beberapa perkara. Ini semua dalam rangka memperhatikan masalih dan mafasidnya. Beliau mengatakan faqad yatarattabu 'alal kalam fi shakhsin mafasidu a'zam bikathir min mafsad sukuti 'anhu. Terkadang muncul atas berbicara tentang seseorang. Ya, berbicara tentang seseorang memunculkan mafasid yang lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadat di mendiamkannya. Camkan baik-baik. Terkadang membicarakan seseorang, berbicara tentang seseorang itu justru memunculkan sekian banyak mafsadah-mafsadah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mendiamkannya. diam, mau sadar. Tapi kalau kita bicara, lebih besar mafasidnya. Kadang demikian. Saya contohkan sekarang. Faqad sakata Rasulullah SAW an dzikri asma'il munafiqin. Sungguh Rasulullah SAW diam. Ya, tidak menyebutkan nama-nama orang-orang munafik. Walam yukhbir bi asma'ihim aw ba'dhiha ila Hudzaifah. Dan beliau tidak memberitakan tentang nama-nama mereka semua atau sebagian nama-nama mereka kecuali hanya pada Hudzaifah saja. Sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu digelari dengan sahibu sirin Nabi, sahibu sir, seseorang yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Didiamkan. Kata beliau, "Wa mata kana yas'adu 'alal mimbar wa yaqulu fulan munafiq fulan munafiq?" Kapan Rasulullah SAW pernah naik di atas mimbar dan mengatakan fulan munafiq fulan munafiq? Enggak pernah. Kullu dhalika mura'atan minhu lil masahi wal mafasid. Itu semuanya karena belum memperhatikan maslahat dan mafsadahnya. Wa kana qatalatu Utsman fi jaysi Ali radhiyallahu anhuma. Dan dahulu orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman ada di rombongan pasukan perangnya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Huma kembali pada Utsman dan pada Ali. Wa ma tu'ana kibaru sahabati al-baqina fi Ali wala ahadun min uqala'i tabi'in. Namun tidak ada seorang pun dari pembesar-pembesar sahabat yang tersisa yang mencela, yang menikam sahabat Ali. Tidak ada. Tidak, bahkan tidak ada seorang pun dari uqala'nya para tabi'in. Tidak ada yang mencela sahabat Ali. Padahal mereka pembunuh Utsman itu berada di pasukan sahabat Ali. Wa ma kanu yarkuduna bitashhiri bil Ali. Bahkan mereka tidak pernah kemudian tampil memasyhurkan tentang kaiban sahabat Ali ini. Kalau dia berkata kaiban. Wal ahkami ala haula qatalah. Juga tidak pernah memasyhurkan, menyebarluaskan hukum vonis kepada para pembunuh Utsman tadi. Wa kana dhalika minhum i'dharun wa insafun li Ali. Semua itu mereka memberikan uzur, memberikan insaf, sikap yang adil kepada sahabat Ali. Li'annahu law akhrajahum min jayshihi aw 'aqabahum la tarattaba 'ala dhalika mafasid 'azimah. Sebab kalau seandainya sahabat Ali mengusir mereka, mengeluarkan mereka para pembunuh itu dari pasukannya, atau menghukum mereka, akan muncul dari situ mafasid yang sangat besar. Minha diantaranya. Al-hurub, akan terjadi peperangan-peperangan. Wasafkud dima, pertumpahan darah. Wa ma yatarattabu ala dhalika min wahnil ummati wa dha'fiha. Dan akan muncul akibat dari itu semuanya, umat ini semakin lemah, semakin terpuruk. Ini udhurnya. Kata beliau, fahadhal amalu minhu, maka tindakan ini dari beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib, min bab irtikabi adnal mafsadain. Masuk dalam kategori melakukan dari dua mafsad yang ada, yang paling ringan mafsadannya. Melakukan yang paling ringan dari dua hal yang bermaksud. Belum mengatakan lagi wahada Ibnu Taimiyah atau Tilmidz Ibnu Qayyim. Ini Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahumullah. Liwada lam yubayyin aqidat Nawawi wa ghairihi. Kenapa beliau berdua tidak menjelaskan dengan gamblang akidahnya Nawawi dan juga yang lainnya? Wa immatu da'wah lam yubayyinu 'aqd an-Nawawi wal Hajar wal Qasr wal Baihaqi wa ghairihim. Begitu pula para imam-imam dakwah di zaman sekarang ini. Mereka tidak menjelaskan akidahnya An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Qastalani, Al-Baihaqi, As-Suyuti, dan selain mereka. Sebagai penjelasan, mereka semua terkena ya debunya Asy'ariyah. Mereka tidak selamat dari ghubar at-tamasyur. Tidak selamat dari debu-debu pemahaman Asy'ariyah. Terutama tempat keras mausihat. Udhurnya sangat jelas. Mereka adalah para imam, imam besar yang niatan awalnya, tujuan awalnya, prinsip dasarnya, ittiba'ul haq. Mengikuti kebenaran. Ya, mengikuti bimbingan Al-Kitab Sunnah. Namun zallat qadamuhum. Atau aqdamuhum. Tergelincir kaki mereka. Sehingga an ijtihadin. Sebagian mereka karena ijtihad. Tambah satu pahala. Yang lain lagi dikarenakan bi'ah. Lingkungan sekitarnya. Yang mengitari beliau-beliaunya. Sehingga ma'zur. Tambah ketelah wafat. Kesalahan dikatakan kesalahan. Jangan diikuti. Namun mereka semua para imam yang dimuliakan, yang dihormati. Zallah mereka bukan karena inhiraf, penyimpangan akidah mereka. Bukan karena niatan, tujuan awal yang menyimpang. Bukan dikarenakan dasar mereka yang menyimpang. La. Mereka sahibul taqwa. Mereka sahibul ilmi. Mereka sahibul sunnah. Namun zallat aqdamuhum, tergelincir. Maka mereka dihormati, dimuliakan, bukunya diambil faedah dari mereka dengan mewaspadai kesalahan yang ada, jangan diikuti. Nah. Maka belum menerangkan setelah itu. Ini inti daripada nasihatnya beliau. Fala tadhunnu anna kulla tasrihatin nasihatun. Jangan kamu menduga, jangan kamu mengira semua pernyataan tegas, semua yang sharohah dikatakan sebagai nasihat. Belum tentu. Wala kulla sukutin ghishan lil islami wal muslimin. Dan jangan kamu menduga, jangan kamu mengira semua yang diam, semua tindakan diam dikatakan menipu Islam dan kaum muslimin. Belum tentu. Maka belum menekaskan wal aqil munsiful basir. Seorang yang akil, yang insaf, yang basir, yang tajam pandangannya, yudriku, dia akan tahu. Mata yajibu au yajuzul kalam. Kapan dia harus atau kapan dia boleh berbicara. Wa mata yajibu au yajuzul sukut. Kapan dia harus atau dia boleh diam. Lihat Al-Majmu'ul Wadih, halaman 143. Sehingga ada kalanya bicara. Ketika bicara itu mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan. Ada kalanya diam. Ketika diam itu yang lebih bermaslahat. Kalau kita komentari, kalau kita respon, kalau kita berbicara justru menimbulkan huru-hara. Fitnah semakin besar. Semakin banyak mafasid yang muncul terkait dengan kita atau mereka atau dakwah yang mulia ini. Terkadang diam itu menyelesaikan masalah. Ada kalanya bicara itu yang lebih tepat. Itu ahlus sunnah. Ya, ada kalanya bicara, ada kalanya diam. Dan ini pernah kita singgung sebelumnya di nasihat-nasihat sebelumnya. Kapan kita bicara dan kapan kita diam. Semuanya adalah memperhatikan al-masalih wal-mafasid. Ya, jangan dikira semua yang bicara yang lantang-lantang. Oh Masya Allah dia nasih. Oh Masya Allah dia punya ketegasan dalam bersikap. Oh Masya Allah. Belum tentu. Mungkin ya mungkin tidak. Tergantung adanya masing-masing. Dan jangan dikira semua yang diem. Apa ini kok diem? Semuanya diem. Tidak ada yang komentar. Ini enggak menasihati Islam wal muslimin. Ini membiarkan kemungkaran. Wah ini menipu sikap ghish. Menipu Islam dan muslimin. Belum tentu. Terkadang diam itu yang lebih baik. Terkadang diam juga disalahkan. Sehingga keadaannya tergantung kondisi masing-masing. Ketika harus bicara maka bicara. Ketika harus diam, maka harus diam. Semua dengan pertimbangan al-mawsalih wal-mafasid. Barakallahu fikum. Kalimat ini yang sangat indah perlu diingat dari Syekh Rabi. Fala tadhunnu anna kulla tasrihatin nasihatun wala kullu sukutin ghishan lil Islam al-Muslim. Jangan kamu pernah menduga, jangan kamu pernah mengira semua yang terang-terangan, yang tegas dikatakan sebagai nasihat. Jangan pernah kamu menduga semua diam dikatakan menipu Islam al-Muslimin. Belum tentu. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemanfaatan kepada kita semua dari nasihatnya para ulama dan para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Kafira huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين